Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Kita dengarkan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Fadilati Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala pada salah satu rangkaian muhadharah yang kemudian disusunlah menjadi kutayib, kitab kecil ringkas yang ada di hadapan kita yang telah kita baca. Dan di akhir ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Yang pertama, soal ba'dul kutubi at-tarbawiyyati wa tibbiyyati allati yaktubuha al-kufar fi majallatin la tukhalifu syari'atana. Kata penanya, sebagian kitab terkait dengan pendidikan anak, demikian pula kedokteran yang ditulis oleh orang-orang kafir pada majalah-majalah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal yajuzu an nastafida minha fi tarbiyati abna'ina, apakah boleh kita mengambil faedah darinya untuk pendidikan anak-anak kita? Wa inayatihim at-tibbiyah, dan mengambil faedah dari pelajaran medis kedokteran, malam tu khalif asyar al hanif, yang tidak bertentangan dengan syariat yang lurus ini. Jadi pertanyaannya, boleh tidak mengambil faedah dari tulisan-tulisan orang-orang kafir terkait dengan pendidikan anak, dan yang menjadi pembahasan kita. Al-jawab, kata beliau rahimahullah hafizallah, al-kutubul lati ulifat, kitab-kitab yang disusun, tulisan-tulisan yang ditulis, awil mu'allafah fi hadzal bab, pada pembahasan ini yakni terkait dengan tarbiyah pendidikan anak, ala qismain, ada dua macam, minha nafi'un wa minha dharrun. Yang pertama bermanfaat, yang kedua bermadarat, mencelakakan. Wala syakka anna dharra mustaba'adun, dan tidak ada keraguan bahwa yang bermadarat, yang mencelakakan itu dijauhkan. Id qad yakunu dhararu fil maktub, karena terkadang mudharatnya, kejelekannya itu ada pada isi tulisan, pada materinya. Wa qad yakunu dhararu fil katib, bisa jadi juga sisi kejelekannya, sisi mudaratnya ada pada si penulis, penyusun, pengarang dari kitab tersebut. Bimakna, maksudnya, annal katiba ma'rufun inhirafuhu, penulisnya dikenal penyimpangannya. Au zaiguhu, kesesatannya. Wadolaluhu, sama penyimpangan, kesesatan. Wa idza kana al-amru kadzalik, maka kalau seandainya perkaranya seperti itu, imma penulisnya yang bermasalah ataukah isi tulisannya yang bermasalah. Maka kalau seandainya penulisnya yang bermasalah, dikenal penyimpangannya, fala yu'manu ayudkhila fi ma kataba mimma dhahiru as-salamah, kita tidak aman. Bisa jadi penulis, penyusun memasukkan pada tulisannya perkara yang secara sepintas kita pandang baik, bagus, tidak ada kekeliruannya. Dia menyusupkan pada tulisan-tulisannya dengan ungkapan-ungkapan yang samar. Secara sepintas tidak terlihat penyimpangannya. Qatanfudhu fi qalbil mar'il mu'min, terkadang yang demikian itu melekat pada kalbu seorang mukmin. Dia terima, dia ambil, dia dapati dari penulis yang menyimpang tadi. Tidak sadar kalau itu penyimpangan, kesesatan. Dianggapnya baik secara sepintas. Ya, melekat pada kalbunya. Watas takir, terus bertahan pada kalbunya. Fatakunu syubhatan, kemudian perkara itu menjadi ya syubhat pada dirinya. Thumma tanqalibu ila fikrah, berubah menjadi pemikiran dia. Menjadi pemikiran dia, menjadi fikrahnya. Au ila aqidatin, lebih parah lagi, menjadi keyakinan dia. Ya, dia tidak sadar, menjadi keyakinannya. Berawal dari tadi, penulisnya bermasalah. Ya, menyimpang, sesat. Walihadza fa nahnu naqul, oleh karenanya kami mengatakan, hadzal qismu yustab'adu tamaman, yang seperti ini dijauhi. Ya, tidak ada keraguan padanya, dijauhi, supaya tidak terkena syubhat yang bercokol pada kalbunya dan pemikirannya. Al-qismu tsani, yang kedua, huwa nafi', yang bermanfaat. Fa hadzal ladzi fihi al-khair, maka ini yang padanya terdapat kebaikan. Walladhi yaqra'uhul insan, yang dibaca oleh manusia, karena ada kebaikan padanya. Lakinna su'al, akan tapi ada pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, malladhi yujadu inda haula minal ladzina wasafahum as-sa'il, apa faedah yang bisa diambil, didapat dari orang-orang yang telah disifatkan oleh penanya tadi? Ya, orang-orang kafir. Jelas kafir. Bertentangan dengan ya syariat Islam. Apa faedah yang bisa diambil dari mereka? Mal ladzi yujadu 'indahum wa la yujadu 'inda ahli al-haq? Apakah faedah yang diambil dari mereka itu tidak ada, tidak bisa diambil dari yang jelas-jelas muslim, yang jelas-jelas ahlu sunnah di atas al-haq, tidak bisa dapati? hadza su'al alladhi yajib an yutrah. Maka pertanyaan seperti tadi di awal itu wajib untuk ya dinyahkan. Aw kama yuqal yatrahu nafsahu. Ataukah sebagaimana juga dikatakan ya terbuang sendirinya. Mal haqqul ladzi 'inda haula la yujad 'indana? Apakah kebenaran yang ada pada tulisan-tulisan mereka itu tidak ada pada kita? Al-Islam, al-Muslimin. Fa inna an-nabiyya 'alaihi salatu wassalam, Rasul 'alaihi salatu wassalam lam yatruk lana syaridatan wala waridatan. Tidak meninggalkan satu perkara yang berbahaya atau yang sangat dibutuhkan oleh kita. Nah, para ulama sannafu fi bayani ma yata'allaqu bil abna. Para ulama, kata beliau, telah menyusun, menulis karya-karya berkaitan dengan pendidikan anak. Karya-karya yang banyak sekali sejak zaman dahulu. Bal li'idami sya'nil walad, bahkan karena pentingnya terkait dengan pendidikan anak, terkait dengan permasalahan anak, kata baba'unduhum kutuban. Sampai-sampai sebagian ulama dahulu telah menulis sebuah tulisan litasbiril aba, untuk menyabarkan para ayah agar para ayah tabah, mampu bersabar. Idza ma fata auladuhum bimautin aw nahwi dzalik, ketika kehilangan putra-putranya, entah ada yang meninggal atau yang semisalnya. Jadi para ulama atau sebagian ulama dahulu ya, mereka memberikan perhatian khusus terkait dengan permasalahan anak, hingga mereka menyusun sebuah karya agar para ayah mampu bersabar, tabah ya, ketika anaknya meninggal atau yang semisalnya. Kama kataba Ibnul Jauzi rahimahullah, sebagaimana Ibnul Jauzi rahimahullah menulis sebuah kitab Laftatul Kabid 'inda faqdil walad, lirikan hati dikala hilangnya buah hati, ya, agar para ayah bersabar ketika buah hatinya meninggal dunia. Wa kataba Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi, dengan pula Nasiruddin Ad-Dimashqi rahimahullah, ulama dahulu, juga menyusun sebuah karya Bardul Akbad 'inda faqdil aulad, sejuknya hati dikala hilangnya buah hati. Dan yang lainnya juga ada, kata Asy-Syaikh hafizahullah taala. Fa'ala kulli hal, bagaimanapun juga, idza kana thammata amrun, jika di sana ada sebuah perkara, la yujadu 'inda ahli al-haq, yang tidak didapati, tidak ditemukan di sisi ahlul haq, yunzaru fi, maka dilihat perkaranya, in kana alladhi katabu la yukhalifu syari'atina syari'atana wa usulaha fala haraja min al-ifadati minhu. Yang pertama, jika orang-orang yang menulisnya, yang menyusun itu tidak menyelisihi syariat kita, tidak menyelisihi pokok-pokok agama kita, fala haraj, maka tidak mengapa mengambil faedah darinya. bal qad yata'ayyan, bahkan terkadang harus diambil, dipelajari. In kanatil hajatu ilaihi muhimmah, jika memang sangat dibutuhkan. Namun perhatikan kata beliau terakhir, wa taqdiru ta'ayyun, dan penentuan ini harus diambil, harus dipelajari ataukah tidak, raji'un ila ahlil ilmi, kembali merujuk kepada orang yang berilmu. Wallahu a'lam. Kata beliau hafizahullah ta'ala, yang kesimpulannya bahwa apa yang ditanyakan tadi, ya, mengambil faedah dari tulisan orang-orang kafir terkait dengan pendidikan anak, ya, ini sangat berbahaya sekali terkait dengan orangnya. Kalau penulisan orang kafir, tayyib, bisa jadi menyusupkan hal-hal yang tidak baik pada tulisannya, yang kemudian akan menjadi pemikiran kita, bahkan akan menjadi keyakinan ataukah akidah kita, yang tidak terasa sangat bermudarat terkait dengan akidah kita. Ini yang kita pelajari. Insyaallah berikutnya kita baca soal yang kedua. Walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.